نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير sungguh kalau kami dulu di dunia na'qilu nasma'u kami mendengar dan kami memikirkan niscaya kami enggak akan ada di neraka sa'ir ini kata mereka atarafu bidambihim wa suhqan li ashabis sa'ir sungguh dia mengakui kesalahannya kata Allah wa suhqan li ashabis sa'ir celaka mereka para penduduk neraka sa'ir lihat kalimatnya lihat penyesalannya Allah memberitakan berita tentang mereka-mereka yang tidak berilmu dan tidak mengerti ilmu. Mereka di dunia ini dalam keadaan tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ayat dan hadis, enggak mau mendengarkan ilmu dari para ulama. Maka mereka kata Allah akan menyesal yaumul qiyamah. Dan Allah katakan mereka berkata ketika disiksa, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ